dengar yang sa bilang, dia itu cuma mantan. Buat apa masih sayang? Kalau kau dengan sa jamin kau bahagia. Satu kata yang sa beri, sa coba ulangi. Cinta tidak akan sa beri, tapi dengan sa bersih, sa jamin kau akan tersenyum kembali. Yakin dan percaya sapu cinta ini tulus. Sungguh yang sa kasih berjalannya sangat mulus. Lebih dari kata yang sa bilang ini serius. Jujur sa inginkan kau harus lupakan dia. Anggap luka lama ketika ukir bersama dia. Sekarang lembaran baru yang harus kita buka. Jadi tak usah ragu ketika bersama saya. Saya janji cinta kita akan selalu bahagia, yeah. Percuma cinta yang sama beri, tapi kau malas luka hati. Saya bukan dirinya yang buat kau kecewa, tapi saya cuma mau cinta sebuat kau bahagia. Cinta ini saya beri bukan cuma basa-basi. Coba tolong kau mengerti sapu perasaan ini. Kalau memang sayang dia, kenapa harus pilih saya? Satra mau. Cinta ini kan berlalu, dia itu masa lalu. Coba tolong buang jauh, coba ingatlah diriku. Saya jamin kau bahagia, tulus indah semuanya. Tak sumpah saya terlanjur cinta. Coba bisakah atau apakah sedikit demi sedikit lupakan dia? Karena saya bukan dia, dia itu cuma mantan. Please sayang, tolong dimengerti. Satra mau sakit hati. Yang saya inginkan kau bahagia bersama dengan saya menjalankan kisah cinta. Coba hargai perasaan ini, jangan ungkit dia lagi. Saya mohon kau mengerti, sapu cinta takkan berhenti. Percuma cinta yang sabari, tapi kau malas luka hati. Saya bukan dirinya yang buat kau kecewa, tapi saya cuma mau cinta sebuat kau bahagia. Percuma cinta yang sabari, tapi kau malas luka hati. Saya bukan dirinya yang buat kau kecewa, tapi saya cuma mau cinta sebuat kau bahagia. KT Blaster, ada Malik, June Flow, Aprisal Big Style, yeah, Blaster Rap Family, Black Golden Sauce, The Belger Community, yeah.